Kalau air di bawah 2 kulah lalu kita mencelupkan tangan kita di dalam wadah itu, apakah air itu menjadi mustakmal? Maka kalau kita itu hanya niat ciduk saja, ya menciduk tanpa niat untuk bersuci, maka tidak jadi mustakmal. Ciduk itu paham nggak ciduk? Cuman mencedok saja pakai canting atau cuman membasuh muka tanpa niat untuk bersuci. Maka air di bawah 2 kulah itu termasuk air yang menetes dari wajah dan tangan, itu tidak menjadi air mustakmal. Tapi kalau niat kita itu menciduk itu sekalian untuk bersuci, ya mensucikan tangan yang masuk, atau ketika kita mengambil air lalu kita mengusap wajah dengan niat mensucikan wajah, lalu air itu masuk ke dalam air yang di bawah 2 kulah, maka airnya itu menjadi air mustakmal. Air mustakmal, air suci tapi tidak bisa mensuci. Jadi kalau kita gunakan air itu lagi, tidak bisa mengangkat hadas kita. Caranya bagaimana biar bisa suci? Ditambah. Baik dengan air keran, atau ditambah dengan, ditambah lagi air. Paham? Dengan ember atau dengan canting. Nah, itu jawabannya. Intinya maksudnya menciduk tuh kadang kalau kita bersuci pakai canting, maka hati-hati nih, ya. Jangan sampai kalau air yang di bawah 2 kula, jangan sampai kita ngambil air, kita niat juga bersuci juga. Paham? Niat untuk cedok aja. Sucinya enggak di situ, di tempat lah. Karena kalau kita niat suci juga, memang hadasnya terangkat di sini. Karena ada bagian sini yang terkena air. Tapi air itu karena dia di bawah 2 kula, maka dia menjadi air mustakmal. Jadi cukup niat ciduk aja, jangan niat niat bersuci. Nanti pembahasan panjang lebar ini akan dibahas di fikih toharoh tuh ya. Kayaknya sudah lewat. Cuman karena udah lama ini udah masuk bab sholat. Nanti diulang lagi mungkin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum.